Assalamualaikum Ustadz. Mau nanya, misalnya kita udah ada niat nih untuk kembali fitrah, untuk berhijrah, tapi misalnya masih suka ngucapin ulang tahun, atau misalnya ada temen yang ulang tahun kita ikut ngasih surprise misalnya teh. Terus misalnya kita udah ada niat nih mau, saya mau hijrah, tapi teman-teman teh, ih kamu mah sok suci misalnya, atau mungkin teman-teman teh jadi ngemusuhin, atau mungkin teman-teman teh bilangnya tenang we dah masih muda misalnya, itu gimana Ustaz supaya kita istiqomah dalam niat itu? Terima kasih. Life is never flat. Hidup mah gak pernah lurus. Melak pare mah sok jadi jukut, mun orang boga niat hade sok aya butut. Ketika maksiat gak ada orang cerita, gak ada orang ngeritik. Tapi ketika kita bertaubat, berhijrah, cie-cie orang bilang, cie ngaji, gelo seta ngaji. Edan seta adan. Kamu sehat, ka urang teh. Peda urang di jilbab, ayeuna. Kamu sehat. Terus urang kudu salto. Bu, niati karena Allah perubahannya. Jangan ingin dinilai manusia. Lelah itu gara-gara tidak lillah. Ibu mengeluh gara-gara tidak meng Allah. Nabi mana yang tidak kena ujian? Yusuf dikunculungkeun kana sumur, Ayub budug saubur umur, Ibrahim dibakar api, Ismail mau disembelih. Hijrah mah bu, beresiko. Saya kerbaong, oh bu, nggak gengerekan. Ayo na jadi ustad, muncul na TV. Goblok, siapa jadi ustad? Goblok. Edek mah. Kalau nggak kuat, lambaikan tangan. Ini uji nyali. Ya ayyuhalladzina amanus biru, wasobiru, warabitu, jaga perbatasan. Tenang. Slowly but sure. Kalem, we jadi diri sorangan. Memang sih di cie-cie, cie-cie. Biarkan, semua akan cie-cie pada waktunya. Jangan lupa bahagia. Nges tong hayang dinilai ku jelema, capek. Memang urang dah arti si eta. Urang adan, edan, si eta adan. Gimana happy? Terus yang dekok tarang, sholat wae, edan tuh. Terus kurang gue didahar mana. Komo Ramadan mah bu, barung kelekan. Karena kan melatih hawa nafsu. Sanajan urang wanian, kuat, tong ditinggal diletik na, cabakan mah gedean. Abimah jalmi alit, mam ge silet. Nya, mau. Eh, ayawe nonang tek te merepan. Lawanan toh. Entong, ini so imun. Maaf ya, bukan gak berani, aku sedang saum. Mengedek maghrib, kuaing jen tajil mana. Entong. Wal api na aninas, jadilah pemaaf. Biarin. Karena mereka belum tahu ilmunya. Ya, sing sabar. Hijrah mah kudu diajar nangge ka Rasulullah. Di baledog sampai tanggal gigi dikotori lagi sujud punggungnya oleh kotoran unta urang rek naon. Mun Ustaz Epi Rasulna harita keur sujud ditumpukan kotoran unta, bareng sukuna teki. Tapi kan Rasul enggak. Yuk belajar ke Rasul yuk. Humble keren. Allahumma sholli ala Muhammad. Kangen ka nabi teh geus kasep soleh. Nya hese ngabayangkeun mah tinggal di Ustaz Epi.